Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah Ta'ala memberkahi dengan umur kita dan tempat kita, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang bisa kita rasakan. Karena Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apapun kenikmatan yang ada pada kalian itu adalah datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan-kenikmatan sekecil apapun yang kita rasakan itu betul-betul adalah datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka tiada lain kecuali kalimat yang pantas kita ucapkan adalah alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, pencipta pengatur alam semesta. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan urusan kita. Masyaallah muslimin, kali ini kita akan masuk pada bab ke-36. Pada kitab Adabul Mufrad, ya, babu fadli man ala ibnatahu al-mardudah. Babnya adalah keutamaan memelihara, menjaga, mendidik anak perempuannya yang ditinggal oleh ibunya. Anak perempuan yang mardudah. Mardudah yakni allati ruddat ila abiha wa ummuha wa qad mata anha zaujuha aw talaqaha. Yang dimaksud mardudah adalah anak perempuan yang dikembalikan kepada bapaknya atau ibunya. karena mati atau dicerai. Misal sebuah keluarga di dalam perjalanan kehidupannya Allah takdirkan punya anak perempuan, tiba-tiba Allah uji dengan ujian-ujian pada keluarga tersebut yang berujung kadang pada perceraian. Lah anak perempuannya ini setelah terjadi perceraian ikut siapa? Siapa yang bertanggung jawab memelihara, mendidik, menjaga, menafkahi anak perempuannya? Kadang dia dikembalikan ke abinya, ikut abinya. Karena itu, karena sang istri telah dicerai atau mungkin meninggal. Sebuah keluarga dalam perjalanannya diuji. Sang istri baru melahirkan, ya, lahir anak perempuan, tiba-tiba ibunya meninggal. Siapa yang akan melihara, menafkahi, mencukupi anaknya? Akhirnya dikembalikan ke bapaknya. Barakallahu fik. Ini pembahasan satu bab penting sebagai pelajaran penting bagi seorang muslim dan muslimah dalam menghadapi kondisi seperti ini. Ya. Kita tidak tahu kondisi diri kita, anak kita, cucu kita, ya. Kayak dibawakan bab ini dalam rangka untuk seorang muslim, seorang mukmin bisa menghadapi dengan benar, menghadapi dengan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu babnya ya. Jadi bab memelihara, menjaga, mendidik anak perempuan karena ditinggal oleh bapaknya atau istrinya, ya, oleh ibunya dikembalikan ke bapaknya. Kita bacakan hadisnya ya. Dari sahabat Mikdam ibni Ma'di Kariba. Namanya Mikdam ibni Ma'di Kariba. Ana husamiya Rasulullah. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Apa yang didengar oleh sahabat Miqdam? Ma at'amta nafsak fahuwa laka sadaqah. Apapun yang kau berikan makan untuk dirimu itu sadaqah. Apapun yang engkau beri makan untuk dirimu fahuwalaka sodakoh, itu sebagai sodakoh, kebaikan pahala. Wama at'amta waladaka fahuwalaka sodakoh. Apapun yang engkau beri makan untuk anakmu, ya, untuk anakmu, fahuwa laka sadaqah, maka itu bagimu sadaqah. Apapun yang kau beri makan untuk anakmu, itu bagimu sadaqah. Wama, yang ketiga, wama at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Apapun yang kau beri makan untuk istrimu, maka itu sadaqah. Insyaallah. Yang kau beri makan untuk dirimu sendiri sadaqah. Yang kau beri makan untuk anakmu sadaqah. Apa yang kau beri makan untuk istrimu sadaqah. pahala. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Apapun yang kau beri makan untuk pembantumu, khadim. Apapun yang kau beri makan untuk pembantumu, itu bagimu sadaqah. Barakallahu fikum. Hadis ini, hadis yang disahihkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, ya, dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab keutamaan memelihara, menjaga anak perempuan yang dikembalikan kepada bapaknya karena cerai atau karena meninggalnya sang istri. Ya, termasuk di sini adalah apa hadisnya? Wa ma at'amta waladaka. Ya, di situ syahidnya. Apapun yang kau beri makan untuk anakmu. Anak di sini mencakup laki-laki dan perempuan, ya. Anak laki-laki, anak perempuan, ketika engkau memberi makan, diberi kecukupan, makanan, minuman, maka nafkah, belanja, uang yang digunakan, dinilai apa? Sedekah. Masya Allah. Ini keindahan berumah tangga, ya. Jadi kalau antum banyak anaknya, banyak sering bersedekah. Begitu ya. Jadi bersyukurlah kalau punya anak dan kita mampu memberi makanan, minuman. Apa yang kita berikan untuk mereka itu dinilai di sisi Allah sebagai sedekah. Masya Allah. Ikhwati fillah. Nah, diterangkan oleh Imam Qurtubi. Afada mantuqahu annal ajra fil infaq innama yahsulu biqasdil qurba. Berkata Imam Qurtubi, diambil faedah dari ucapan hadis ini, annal ajra, bahwa pahala itu, pahala di dalam berinfak kepada keluarga itu, innama yahsulu biqasdil qurba. Didapatkan pahala karena tujuan qurba, tidak lain. Dari ucapan hadis ini, pahala di dalam berinfak kepada keluarga tidak lain didapatkan pahalanya karena bertujuan. Apa itu tujuannya? Al-qurbah. Apa qurbah? Mendekatkan diri kepada Allah. Iya, jadi kalau demikian, ketika antum ngasih uang belanja kepada istri, ngasih uang kepada anak, niatkan. Apa niatnya? Qurbah. Apa qurbah? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, bukan riaan wala sumah. Ya, maksudnya ria gimana? Ria maksudnya mungkin seorang pamer kepada manusia, pamer kepada mertua, ya, bukan untuk itu, tapi untuk menjalankan kewajiban suami kepada anak dan istri. Lalu kata Imam Qurtubi, sawa ungkanat wajibah au mubaha, baik perkara yang wajib atau perkara yang mubah. Ya, ketika kita memberi nafkah yang wajib itu dapat pahala, walaupun juga perkara yang sifatnya mubah. itu mafhum dari hadis tadi. Ya. Bagaimana kalau dia tidak bertujuan al-qurbah, berarti mafhumnya la yujar. Kata Imam Qurtubi, dipahami dari hadis ini kalau tidak ada maksud qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, la yujar, tidak diberikan pahala. Lakin tabarra'a dhimmatah, namun telah gugur dari tanggung jawab memberi nafkah yang wajib. Ya, gugur kewajibannya, tapi tidak dapat apa nilai pahala. Masya Allah. Jadi orang mukmin, orang bertauhid, semua kebaikan yang Allah wajibkan, memberi makan pada anak, istri, dinilai pahala. Sehingga harus bersemangat ngopeni anak dan istri, ya. Jangan dibiarkan terlantar, ya. Jangan dibiarkan anak istri terlantar. Suaminya setiap hari makan di warung Padang, sementara anak istrinya konpriatin, ya, cukup pakai garam dan brambang digurus dan kasih cabe, ya. Ini namanya tidak perhatian. Kalau dia mau berbuat baik lebih, ya, Masya Allah, semakin perhatian, semakin banyak pahalanya. Nah, setiap pagi ngasih uang belanja, niatkan dapat pahala, ya. Setiap hari anak minta uang jajan, niatkan mendapatkan apa? Pahala, Masya Allah. Itu akan menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah. Dalam hadis ini, ya, diambil faidah berikutnya. Wa fi al-hadisi hasun ala ihtisabi al-a'mal as-salihah wal-mubahah lillah. Ya. Dalam hadis ini, anjuran atau dorongan untuk mencari pahala dengan amal-amal salihah dan amal-amal yang mubah. Hadis ini mendorong untuk mencari pahala dengan amal-amal salihah dan amal yang mubah. Makan, minum, ya. Itu perkara yang asalnya mubah. Makan nasi, makan apa, sayur, hal yang mubah. Tapi kalau kita niatkan mencari pahala, ya, itu dapat kebaikan di sisi Allah. Nah, menyiapkan air minum untuk anak istri, bah, sambil bawa galon, taruh di dapur, ya, disiapkan untuk anak istri biar minumnya gampang. Niatkan pahala, ya. Seorang wanita Bani Israel, ya, menolong seekor anjing, ya, diambilkan air dari sumur, ya, diambil pakai sepatunya, khufnya, diminumkan ke anjing yang kehausan hampir mati. Maka Allah berikan ampunan. Dan Nabi mengatakan, fi kulli kabidin rabbin ajrun, pada semua makhluknya Allah yang punya hati basah, hati yang basah, ketika berbuat baik, kamu dapat pahala. Kepada kucing, kasih makan, dapat pahala. Sebagaimana menyiksa kucing, ancamannya neraka. Sebagaimana kisah Nabi menceritakan, sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil imra'ah fi hirrah. Ada seorang wanita masuk neraka karena kucing, ya. Diikat, dikurung, dan dikasih makan, akhirnya mati. Ya, hati-hati ya zaman sekarang. Orang lagi ngetren memelihara apa? Kucing. Kalau enggak hati-hati malah jadi petaka. Kenapa? Wanita ini masuk neraka berurusan mendolimi apa? Kucing. Masuk. Mendolimi kucing aja urusannya berat. Bagaimana kalau mendolimi anak? Mendolimi anak cerai sama istri, ya? Akhirnya anak perempuannya dititipkan di rumah siapa? Bae. Enggak pernah ngirim makan, enggak pernah transfer uang, ya? Hilang kemana ribanya, enggak tahu abinya, uminya. Bagaimana ini? Ya, ancamannya berat. Tidak berbuat baik kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, sehingga niatkan ketika berbuat baik, walaupun hal yang mubah, niatkan pahala. Anak minta sepatu, ya, mulai hujan, kena udan, dingin, minta sepatu biar naik motornya anget, pakai kaos kaki, ya. Hal yang mubah, belikan. Biar anaknya sehat, naik motor anget. Bi minta mantel, ya, belikan mantel musim hujan. Supaya berangkat, belajar, terjaga, ya, kesehatannya. Walaupun hal yang mubah, barakallahu fiik. Untuk beli pulsa aja kadang gak eman-eman, ya. Padahal kadang gak tahu untuk apa pulsanya. Apalagi ini bermanfaat, anak belajar Quran, belajar agama, Masya Allah, layani sebaik mungkin dan niatkan pahala. Yang ketiga, dalam hadis ini bayanu fadlil infaq wal it'am wa adami tahkiril a'mal. Dalam hadis ini penjelasan tentang keutamaan berinfak atau memberi nafkah, wal it'am memberi makanan minuman kepada anak dan istri, wa adami tahkir al a'mal, dan tidak boleh merendahkan amal-amal. Tidak boleh merendahkan, meremehkan amal-amal kebaikan. Seorang istri membuatkan teh, membuatkan kopi di pagi hari, ya. Suami habis dari masjid, ya, sudah disiapkan teh dan kopinya, Masya Allah. Perkaranya kelihatannya ringan, tapi kalau dia ingin dengan yang ringan ini mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya suami, Masya Allah. Sampai suaminya merasa ridho dengan sang istri seperti ini. Pengertiannya luar biasa. Sehingga betul-betul di hatinya menjadi sosok istri yang salihah. Padahal suatu yang ringan. Begitu air yang di gelas habis diambilkan, maka sang istri segera memperhatikan. Walaupun perkara yang ringan, tapi kalau dia ingin dapat pahala keriduan Allah, keriduan suaminya, sebagaimana sabda Nabi, ayyuma imra'atin sholat khamsaha, wanita mana saja, istri mana saja yang sholat lima waktu, ya, wa shomat sahroha, puasa bulan Ramadan, wa ta'at ba'laha, dalam riwayat wa hasanat farjaha, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya. Maka dikatakan kepada istri yang seperti ini, ya, ketika suami ridho dengan sang istri ini dikatakan udkhulil jannah min abwabi syi'ti, abwabil jannah syi'ti, kamu masuk dari surga melalui masuk surga dari pintu yang kau inginkan. Masya Allah. Ikhwati billah, jangan meremehkan amalan. Dalam hadis ini faedah berikutnya, da'watun ila tahammulil masyaq fi tahsilil mal wa badlin nafaqah ala madzukir. Dalam hadis ini merupakan ajakan, ajakan dakwah untuk tahammul masyaq, ajakan untuk siap menanggung beban berat saat mendapatkan harta. Tahammul masyaq, siap menanggung beban berat saat mendapatkan harta. Karena mencari harta butuh perjuangan. Kenapa dia siap menanggung beban berat mencari harta? Panas, dingin, ya, membawa barang berat, berkeliling ke sana kemari, dijual dapat untung, untungnya dikumpulkan sebagian untuk anak istrinya, sebagian untuk dirinya, sebagian untuk agamanya. Masya Allah. Panas, dingin, letih, capek, dia siap menanggung beban ini semuanya demi untuk meraih pahala. Begitu ya. Jadi antum kerja, keluar rumah, berdoa, bismillah, tawakkaltu 'alallah, niat mencari harta yang halal, yang thayyib, dalam rangka mencukupi keluarga, maka ini mendapatkan apa yang disebutkan tadi. Ya. Ikhwati fillah, mendapatkan pahala sedekah. Wa fihi faedah berikutnya dalam hadis ini, fadlu i'alatil ibnati al-mardudah wa nahwiha. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan. Ya. Keutamaan memelihara, mendidik anak perempuan. Anak perempuan yang ditinggal oleh ibunya. Mungkin karena ibunya dicerai, mungkin karena ibunya meninggal, akhirnya anak dikembalikan kepada bapaknya. Ya. Dia bersabar, pagi harus siap kerja, menyiapkan apa yang dibutuhkan anak perempuannya. Semua yang dilakukan dinilai kebaikan di sisi Allah. Baik. Inilah yang perlu diperhatikan. Anak perempuan kita yang Allah takdirkan misalnya ibunya meninggal, kita rawat, kita jaga, itu akan jadi sebuah simpanan pahala. Sebagaimana hadis yang kemarin sudah lewat, ya. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, menjaga, mencukupi, merahmati, wajabat lahul jannah, surga telah wajib baginya. Masya Allah. Balasannya surga. Sehingga harus bersemangat menjaga harta yang mahal, yaitu anak perempuan. Walaupun kalau sudah gede, kamu nikahkan, anaknya dibawa oleh siapa? Suaminya. Ya, Pak? Ya, wah, dibawa pergi. Tidak apa-apa, nanti sudah punya aset pahala, sehingga anak perempuan ini jadi sosok wanita yang solihah. Kamu yang mencukupi, kamu yang memeliharanya, mendidiknya. Begitu gede, dinikahkan, dibawa pergi. Doanya dia sampai ke antum. Itulah bimbingan yang sangat mulia dari agama kita, bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk, atau mungkin antum punya cara yang kedua. Ya. Ada seorang yang mungkin punya solusi daripada anaknya terlantar, tidak ada yang menjaga, merawat, mengurus, ya. Maka dia mencari seorang yang bisa dinikahi. Wanita yang mungkin bisa mendidik anaknya, ya. Sebagaimana seorang sahabat menikah dengan seorang wanita yang sudah menjadi janda. Kenapa? Harapannya si janda ini bisa membantu dirinya mendidik adiknya. Adiknya. Karena butuh bimbingan dari sosok wanita. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kita mampu, Masya Allah, ini sebuah nikmat, kesempatan, pahala yang besar. Baik. Bab al-walad mabkholatun majbanah. Bab ke-37. Babnya adalah al-waladu mabkholatun majbanatun. Apa artinya? Bab anak itu mabkholah. Anak itu tempat yang menjadikan orang tua memiliki sifat bakhil. Majbanah. Majban. Mabkholah memiliki sifat bakhil. Anak itu akan menjadikan kedua orang tua menjadi pengecut. Ya, begitu. Disebutkan dalam kitab An-Nihayah yang dimaksud mabkholah majbanah di sini, ya, ai yahmilu abawaihi alal bukhli wal jubni. Maksudnya anak itu akan menggiring kepada bapak ibunya alal bukhl, memiliki sifat bakhil, wal jubn, dan sifat pengecut. Wa yad'uhuma ila dalik fayabkholani bil mal, sehingga orang tua menjadi bakhil dengan hartanya. Wa yajbunan li ajli, menjadi pengecut karena sebab anaknya. Ya, orang diajak, ayo berangkat jihad fisabilillah, membela agama Allah. Kadang yang jadi alasan siapa? Aduh, anak saya nanti bagaimana? Jadi anak itu menjadi sebab dia tidak berani berangkat berjihad dengan sebab alasannya siapa? Anak. Anak dan istri biasanya, ya. Kasihan anak saya. Padahal anak itu yang menanggung rezekinya Allah. Tapi kadang orang tua itu muncul dua sifat jelek ini. Bakhil, ya. Bakhil, ada orang datang mengajak ta'awun. Aku urusannya pirang-pirang. Anaknya pirang-pirang, urusannya banyak. Maaf. Hanya apa? Tidak dorong semangat ikut ta'awun, ya, ya, tidak semangat terdorong untuk berta'awun alal birri wa taqwa. Alasannya siapa maning? Anak. Kok anak kok? Ta'awun-ta'awun bain, nah, misalnya, ya. Mari sudah ta'awun bikin snack, sekarang ta'awun lagi bikin nasi bungkus, ta'awun terus. Kalau kita punya, kenapa? Kalau kita memang punya, kenapa tidak berbuat baik? Tidak banyak, sedikit, berbuatlah. Ya, jangan yang dijadikan alasan siapa ini? Anak. Iya, insya Allah ketika kita yakin rezekinya anak, itu Allah yang menjamin. Allah berfirman, ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kamu, wahai orang tua, wa iyyahum, dan mereka anak-anak, Allah yang menjamin. Ya. Kalau kita bisa berbuat, walaupun sedikit, jangan bakhil, walaupun sedikit. Ya. Nah, kita ngasih uang 5.000 untuk anak. Nih, jajan 5.000. Kita masih ada uang 50.000. Ambil 5.000 untuk bersedekah untuk kepentingan kaum muslimin, ta'awun, alal birri wat taqwa. Baik. Agar apa? Semua pintu-pintu kebaikan kita bisa dapat kebaikannya. Kita bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qalat berkata, qala Abu Bakrin, kata Aisyah radhiyallahu anha, berkatalah Abu Bakar radhiyallahu anhu yauman, di suatu hari, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Apa kata Umar, kata Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, ma'ala wajhil ardi, tidak ada di muka bumi ini, tidak ada orang yang ada di muka bumi ini, ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, min Umara, dibandingkan Umar. Siapa Umar? Umar bin Khattab. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih aku cintai daripada Umar bin Khattab, teman dekatnya. Falamma kharaja raja'a, setelah keluar dari rumahnya, setelah beliau keluar dari rumahnya, kata Aisyah, setelah Abu Bakar keluar dari rumahnya, ya, maka berkata, roja'a, dia kembali. Setelah keluar, kembali lagi. Faqal, dan berkata, kaifa halaftu ay bunayyah. Beliau bertanya kepada putrinya, Aisyah. Kaifa halaftu ay bunayyah. Artinya, apa yang tadi saya bersumpah, wahai anakku? Apa yang tadi saya bersumpah, wahai anakku? Jadi dia mengulang. Tadi saya ngomong apa tadi? Mengulang ucapan untuk memastikan. Baik. Fakultu lahu, saya jawab. Lahu kepadanya. Faqal, a'azzu alayya wal walad al-wabu. Saya jawab kepadanya, apa tadi ucapan beliau? Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih aku cintai daripada Umar bin Khattab. Itu ucapan bapaknya. Faqala, setelah diberitahu, faqala Abu Bakar berkata, a'azzu alayya wal walad al wab. Ya. Yakni Abu Bakar mengulang ucapannya. Tidak ada yang lebih mulia bagi saya dan anak al wab. Anak itu lebih melekat di hati. Demi Allah, tidak ada yang lebih mulia di sisi saya yang namanya anak itu lebih melekat di dalam hati. Alwat lebih melekat di dalam hati, itu anak. Anak itu bagaimanapun juga dia lebih melekat di hati orang tua dibandingkan orang lain. Ya apa tidak? Iya. Makanya Abu Bakar mengulang, yang lebih melekat di hati saya adalah anak. Baik. Di sini Imam Bukhari membawakan judul Al-Walad Mabqalatun Majbanah. Dari sisi mana? Syahid dari bab. Kalau di sini apa hubungannya? Apa hubungannya ucapan bab ini Al-Walad Mabqalah dengan riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Iya. Maka di sini hubungan antara bab dengan riwayat Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahwa al-walad al-wab, anak itu lebih melekat di dalam hati. Kenapa anak itu lebih melekat di hati orang tua? Dari sisi manafi', manfaat fitarbiyah wal inayah wal rifq wal rahmah. Iya. Yang namanya anak bagi orang tua punya pengaruh yang kuat di dalam hatinya. Sehingga perhatian orang tua kepada anak pun lebih besar daripada kepada orang lain. Iya. Dalam sisi tarbiyah, perhatian, sifat lembut, penyayang, iya. Itu seperti itu orang tua kepada anak. Karena sebab begitu lekatnya hati dengan anak, kebanyakan orang muncul sifat bakhil. Muncul sifat pengecut. Karena apa? Begitu semangatnya memperjuangkan kemaslahatan anak-anaknya menurut anggapan mereka. Wallahu a'lam. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, walaupun kita sangat sayang kepada anak kita, namun kita tidak boleh muncul sifat bakhil dengan harta, bakhil dengan apa yang Allah berikan dari kelebihan-kelebihan yang ada. Atau muncul apa? Sifat pengecut. Tidak berani berbuat kebaikan. Tidak mau melakukan kebaikan dengan alasan anak. Ya, dia bisa membagi untuk anak. Bagaimana dia bermuamalah dengan keluarga, tetangga, masyarakat, dia bisa membagi. Ada waktu untuk dengan anak dan istri, ada waktu-waktu taklim, ada waktu ta'awun, ya. Ada harta sebagian untuk anak, untuk diri sendiri, untuk kemaslahatan yang umum, ya. Kalau ada kelebihan, maka kita harus memiliki sifat semangat dalam berbuat baik. Jangan muncul dua sifat jelek, al-bukhl wal-jubn. Dua sifat yang kita diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk berlindung diri. Minal bukhli wal-jubni wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari sifat bakhil, pengecut, dililit utang, ya, ghalabatid dain, bangkrut dililit utang, ya, mohon dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Makanya tidak akan berkumpul la yajtami'u al-iman was-suh. di hati seorang mukmin tidak akan terkumpul antara sifat iman dan bakhil. Iman dan bakhil itu tidak akan berkumpul dalam satu hati. Kalau dia imannya kuat, sifat dermawannya apa? Kuat, ya. Kalau imannya kokoh, sifat dermawannya itu juga kokoh, ya. Tapi kalau imannya lemah, sifat bakhilnya akan kuat, gitu ya. Bakhil dengan waktu, bakhil dengan harta. Kadang orang itu harus berlindung diri, memohon karena sifat jelek, ya, dari sifat-sifat yang ada pada diri kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Di sini ada beberapa faedah. Fihi dzikru ahabu insan ladzi saksin ala wajhil ard wa fihi wa fi dzalik fawaid. Di antara faedah yang penting juga dari hadis ini disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyebutkan orang yang sangat dicintai di muka bumi ini. Iya. Orang yang paling dicintai di muka bumi ini. Siapa? Umar. Di sini menunjukkan ta'athur bihadza syakhs. Pengaruh dari sosok orang yang dia cintai. Ya, karena kalau kita berteman, pasti ada pengaruhnya. Kalau teman yang kuat imannya akan mempengaruhi iman kita menjadi kuat. Ya. Sehingga Umar bin Khattab begitu dicintai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wal ifata min amalihi wa khuluqihi wa sulukih. Dengan kita memilih teman yang baik, akan mendapatkan faedah dari amalannya, wa khuluqihi akhlaknya, wa sulukihi dan perilakunya. Teman yang baik, yang tadinya kita lagi malas, tak semangat, lihat teman kita semangat, jauh-jauh berangkat, tergugah semangatnya kita. Tapi kalau teman kita yang sangat dekat, orang yang kurang kuat imannya, itu pun kadang punya pengaruh besar pada diri kita. Teman yang paling dekat dengan diri kita harus dipilih orang yang baik. Makanya Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada anak muda yang ingin memilih pasangannya apa? Fadfar bidatidin. Pilih wanita yang kuat agama dan akhlaknya. Begitu, itu tidak akan merugikan. Masya Allah, istri yang solihah, yang semangat, akan mendorong suaminya semangat. Ya apa tidak? Iya, tapi kalau istri yang kurang semangat, kadang gembosi kepada suami yang semangat. Begitu pengaruh kuatnya. Demikian pula suami yang saleh, dia akan mendorong, ditiru oleh istrinya. Rajin baca Quran, rajin sholat di rumah, sholat malamnya, sholat duhanya, Masya Allah. Istrinya lihat. Sehingga sosok suami akan jadi figur dalam kehidupannya, Masya Allah. Taib. Dan juga dengan memilih teman yang baik, ini menjadi fathu babu tanafus. Pintu dibuka berlomba-lomba dalam al-a'mal as-salihah. Dalam amal-amal salihah. Suatu saat, Nabi alaihi salatu wasalam menghimbau para sahabat bersedekah untuk jihad fisabilillah. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Umar melihat, Masya Allah, teman saya semangatnya luar biasa. Ini untuk Allah dan Rasul. Lalu untuk kamu bagaimana, Abu Bakar? Karena semua hartanya diberikan untuk dakwah. La yudayyullah, Allah dan Rasulnya tidak akan menyanyiakan saya. Begitu kokohnya siapa? Abu Bakar. Allah tidak akan mungkin menyanyiakan saya. Begitu. Allah tidak akan membiarkan menyanyiakan anak istri saya. Begitu kokohnya iman Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab membawa separoh hartanya. Kalah. Betul-betul teman yang baik untuk menjadi penyaing dalam akhirat. Kan begitu? Tapi kalau teman yang buruk, biasanya mengajak bersaing dalam urusan yang buruk juga. Iya. Iya. Mengajak hal yang kurang, mendorong akhirat. Suatu saat Abu Bakar mendengar bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam menceritakan siapa yang memberi nafkah untuk dua istrinya dipanggil dari pintu sedekah. Dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang ahli salat dipanggil dari pintu salat. Siapa yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada di antara kita yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Naam, ada. Dan saya berharap, arjullaha antakuna minhum. Saya berharap engkau, wahai Abu Bakar, dipanggil dari semua pintu-pintu kebaikan tadi. Sehingga sosok orang yang berteman dengan yang baik menjadi ajang berlomba dalam kebaikan dan amal sholat. Itu manfaatnya. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita selalu naam dalam kebaikan dan dalam ketaatan, dan Allah Ta'ala mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Mungkin sampai di sini taklim kita. Saya mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya bertobat dan beristighfar atas kesalahan pada diri kami, dan mohon masukan dan tegurannya bila mana ada kesalahannya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.